الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم para pendengar radio Roja yang dengan setia mendengarkan radio yang kita banggakan ini dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Pada kesempatan di majlis yang mulia ini, kita akan meneruskan pembahasan kita tentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dan dakwah para Nabi secara umum. Sudah kita jelaskan dan sudah kita sampaikan bahwa dakwah para Nabi telah mencapai suatu kesepakatan, memiliki sisi kesamaan, yaitu bahwa dakwah mereka adalah dakwah yang dimulai dari sisi perbaikan akidah manusia. Dan sudah kita sampaikan beberapa ayat yang senada dari beberapa nabi yang menggambarkan bagaimana dakwah mereka ketika berdakwah kepada kaumnya, dan itu menggambarkan bahwa dakwah para nabi adalah dakwah yang sama, dakwah yang seragam. Tidak ada salahnya apabila kita kembali membaca ayat Allah Jalla wa'ala pada beberapa ayat yang menggambarkan dakwah mereka ketika berdakwah kepada kaumnya. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menggambarkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam? Allah berfirman, laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqali ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Dan telah kami utus Nuh kepada kaumnya, dan dia seraya menyeru, wahai kaumku, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyembah selainnya. Surah Al-A'raf ayat 59. Pada surat yang sama, pada ayat yang ke-65, bagaimana Allah Jalla wa'ala menggambarkan tentang dakwah Nabi Hud ketika berdakwah kepada kaum 'Ad. Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kepada Hud kami utus, kepada kaum 'Ad kami utus Nabi Hud. Ia pun berkata kepada kaum Hud, kepada kaum 'Ad, wahai kaumku, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyembah selainnya. Demikian pula Samud dengan seruan yang sama, ya, diseru oleh Saleh, oleh Nabi Saleh alaihissalam. Demikian pula kaum Madian yang didakwai oleh Nabi Syu'aib alaihissalam. Pada surat yang sama, bagaimana Allah Jalla wa'ala menggambarkan tentang dakwah mereka yang sama, dan dakwah mereka juga sama dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah para nabi, khususnya dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dakwah tauhid, dan itu akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Dakwah yang menitik beratkan kepada sisi perbaikan akidah, yang menitik beratkan kepada sisi tauhid kaum muslimin, dakwah yang meluruskan akidah manusia secara umum di seluruh dunia, dan itu tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Mengapa demikian, ayo ikhwatul kiram? Melihat beberapa hal yang ditunjukkan oleh dalil, Yang pertama, bahwa dakwah tauhid adalah dakwah atau merupakan solusi dari seluruh problematika umat. Kita tahu bahwa umat Islam yang hidup di akhir zaman menghadapi banyak sekali masalah, banyak problem-problem yang harus mereka hadapi, dari problem yang ringan sampai problem yang sangat berat dan besar. Bahkan banyak problem yang dihadapi oleh umat-umat sebelumnya ternyata juga dihadapi oleh umat Islam sekarang. Ada problem yang dihadapi oleh umat Islam di zaman dahulu juga dihadapi oleh umat Islam sekarang ini, bahkan plus problem-problem yang tidak pernah terjadi di zaman atau pada umat, pada yang dihadapi atau yang menimpa umat Islam pada masa lampau. Artinya umat Islam yang hidup di akhir zaman menghadapi masalah yang sangat berat. Banyak sekali masalah yang menghadang mereka. Problematika umat begitu pelik dan sangat sulit untuk kita atasi. Kalau kita atasi satu persatu, maka sifatnya akan satu masalah kita atasi, timbul masalah baru. Tidak pernah selesai dan tidak pernah tuntas. Sehingga dalam rangka menghadirkan keadaan yang lebih baik atau memperbaiki keadaan kaum muslimin menjadi lebih baik, tentu kita harus mencari solusi. Solusi yang bersifat tuntas, yang dapat menuntaskan seluruh masalah kaum muslimin. Bukan hanya solusi sesaat, bukan hanya solusi yang menyelesaikan salah satu masalah, tetapi tidak, atau salah satu masalah, masalah kecil atau sebagian kecil masalah, namun mengabaikan masalah-masalah yang lain yang bahkan lebih besar. Ternyata ma'asyiral muslimin, akar masalah kaum muslimin, akar permasalahan yang menimpa kaum muslimin adalah karena mereka masih dihadapkan oleh masalah, yaitu krisis akidah. Bukankah kaum muslimin mengalami perpecahan, pertikaian, konflik yang berpanjangan, masing-masing merasa paling benar, masing-masing menuduh pihak lain adalah pihak yang sesat, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang dapat memecah umat Islam melainkan karena perbedaan akidah di antara mereka. Bukankah Nabi alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadis yang sahih. Hadis yang wajib kita imani. Bahwa Nabi yang mulia alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwa umat ini akan mengalami perpecahan. Bahkan secara khusus Nabi yang mulia alaihi wasallam memohon kepada Allah azza wa jalla agar umat ini tidak mengalami perpecahan, namun Allah talak. Artinya bahwa masalah kerenggangan ukhuwah, keretakan hubungan di antara kita menjadi masalah utama. Menjadi masalah yang tidak boleh kita sepelekan. Tidak hanya itu para jamaah. Masalah kesyirikan yang tersebar, yang merebak di kalangan kaum muslimin. Kita katakan masih kaum muslimin karena dengan harapan, karena kita sangat masih sangat mengharap kembalinya mereka kepada tauhid. Apa yang membuat mereka berani berbuat syirik kepada Allah dengan kedok tabarruk, dengan kedok tawassul, dengan kedok ini dan itu? Apa yang membuat kaum muslimin masih gandrung dengan bid'ah, sulit untuk meninggalkan agama tradisi? Apa yang membuat kaum muslimin begitu terbuai oleh maksiat, sulit merubah mental mereka yang sudah bobrok, ditangkap, dijerat dengan pasal yang berlapis tetap saja tidak berubah, dimasukkan ke dalam sel, bahkan dipukuli dalam sel tetap tidak berubah, bahkan terus mengulangi perbuatan yang sama, perbuatan yang salah yang sama, dijerat dengan hukum apapun, dijatuhi sanksi hukum seberat apapun ternyata tidak merubah mental. yang rusak semakin rusak, yang tidak baik semakin tidak baik, keburukan semakin merajalela. Apa solusinya? Apa solusi mereka yang bisa kita berikan kepada kaum muslimin sehingga keadaan mereka menjadi lebih baik? Ini harus kita pikirkan bersama ma'asyar muslimin. Kita jangan membuang energi. Umur kita terbatas. Energi kita terbatas. Waktu kita pas-pasan sangat terbatas. Banyak hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan. Banyak PR yang merupakan tugas para duat, tugas para ulama untuk menyelesaikan masalah umat. Bersekian banyak masalah yang dihadapkan atau tidak dihadapi oleh umat. Apakah dengan umur yang terbatas ini bisa diselesaikan semuanya? Kalau kita menyadari hal itu, bahwa apakah dengan energi, dengan tenaga, dengan umur yang sangat terbatas ini kita bisa menyelesaikan seluruh masalah? Kenapa kita tidak fokus saja kepada akar masalah? Akar masalahnya adalah bahwa mereka mengalami krisis akidah. Mereka mengalami krisis akidah. Oleh karenanya dalam hal ini kita harus menetapkan bahwa akar masalah adalah krisis akidah. Sehingga dengan kita mengatasi akar masalah ini, insyaallah jalla wa'ala, kita bisa mengatasi masalah-masalah yang lain yang sifatnya cabang atau sifatnya masalah yang timbul dari masalah yang utama ini. Sehingga kita menerapkan skala prioritas. Bagaimana seorang banyak mengatakan, seorang mengatakan al-umru katsir, al-umru qasir, ya, al-umru qasir wal-amru wal-khairu katsir, ya, al-umru qasir wal-khairu katsir faqaddim al-aham fal-aham. Bahwa umur kita pendek, kebaikan sangat banyak. Bagaimana caranya kita bisa melakukan kebaikan yang sangat banyak? Tidak mungkin dengan umur yang sangat pendek, yang sangat singkat ini. Sehingga kita harus menerapkan takdimul aham bal aham. Kita harus memprioritaskan yang terpenting, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kemudian ayuhal ikhwatul kiram, bahwa masalah akidah merupakan sumber sebab utama timbulnya masalah-masalah yang lain. Bagaimana kita meyakinkan hal tersebut? Ayuhal ikhwatul kiram, kita tahu bahwa sebab timbulnya masalah yang menimpa kaum muslimin secara khusus adalah karena masalah akidah. Karena mereka bodoh, tidak mengenal Allah Azza wa Jal, sehingga mereka berbuat syirik, sehingga mereka berbuat bid'ah, sehingga mereka berbuat maksiat. Intinya adalah karena mereka la ya'rifuna Allah Jalla wa Ala haqqa ma'rifah. Karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Hal yang menguatkan hal tersebut adalah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ketika mendapati kaumnya yang berani berbuat syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 13 justru memberikan teguran kepada kaumnya dengan teguran yang tidak langsung, tapi teguran yang mengarah kepada sebab, di mana beliau menjelaskan tentang sebab mengapa mereka sampai berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah kepakian seorang Nabi Nuh alaihissalam. Beliau tidak langsung menjelaskan dan menjelaskan kesalahan mereka, kesalahan kaumnya yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, mengapa dengan tidak mengatakan, mengapa kalian berbuat syirik kepada Allah. Tapi beliau memberikan teguran keras kepada kaumnya dengan menyebutkan sebab terbesar yang membuat mereka terjerumus kepada kesyirikan. Dalam surat Nuh ayat 13, di mana Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, malakum la tarjuna lillahi wa qara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Lihat, apa korelasinya? Apa korelasinya? Di mana hubungannya antara kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh dengan pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala? Mereka melakukan kesalahan besar, yaitu berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Nuh justru memberikan teguran kepada mereka dan mengatakan, ma'alakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mengagungkan Allah? Ada apa dengan kalian yang tidak mengagungkan Allah Jalla wa'ala? Lihat ma'asus Nabi. Di sini beliau menjelaskan akar masalah. Bahwa akar masalah timbulnya kesyirikan adalah karena mereka tidak mengagungkan Allah. Tidak ada pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala karena mereka tidak mengenal Allah Jalla wa'ala. Sehingga Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat yang mulia tersebut mengatakan, ma'alakum la ta'alamuna azamatah. Mengapa kalian tidak menyadari akan keagungan Allah yang sangat agung? Mengapa kalian tidak mengakui, tidak menyadari akan keagungan Allah Azza wa Jal? Sehingga membuat kalian malu untuk bersyirik kepada Allah. Membuat kalian tidak pantas untuk menyembah Allah dengan selainnya. Ini masalahnya. Lagi-lagi Nabi Nuh menjelaskan bahwa akar masalah adalah masalah tauhid, masalah akidah. Dan seluruh ulama mengatakan bahwa seluruh masalah, seluruh ulama sepakat bahwa masalah umat Islam disebabkan timbulnya masalah-masalah terus, masalah demi masalah, banyak masalah yang mereka harus hadapi atau yang menimpa mereka adalah karena krisis akidah, yaitu karena kebodohan mereka, karena kebodohan mereka akan Allah Jalla wa'ala. Mereka melakukan suatu kesalahan karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak bisa menjadi umat Islam yang baik, menjadi muslim yang sejati, karena mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ayuhal ikhwah, kita tahu bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman, innama taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Sungguhnya taubat bagi Allah yaitu bagi orang-orang yang berbuat kesalahan dengan kebodohan. Ayat tersebut dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir dengan sanad yang sahih, di mana Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin asabahu 'abdun fa huwa bi jahalah. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah karena kebodohannya. Jadi seorang manusia yang berbuat dosa karena dia bodoh. Kalau dia tidak bodoh, dia tidak berbuat dosa karena kebodohannya. Oleh karena ma'asribin, Al-Iman Muqaybah Allah Ta'ala menetapkan bahwa salah satu sebab sesatnya manusia adalah karena bodoh. Salah satu sebab sesatnya manusia adalah karena bodoh. Beliau istimbatkan faedah tersebut, pelajaran yang penting tersebut dari kisah, dari apa yang telah Allah paparkan, dari kisah kaum Nasrani yang dinyatakan Allah Azza wa Jalla balin, tunjukkan kemana jalan yang lurus, bukan jalan orang yang kaum murkai dan bukan jalan orang yang sesat, yaitu orang Nasrani, di mana kaum Nasrani menjadi orang yang sesat karena kebodohan mereka. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, permasalahan-permasalahan timbul yang sangat banyak itu adalah karena kebodohan mereka. Karena kebodohan mereka yang sudah sangat parah, mencari keamanan, mencari keselamatan dengan meminta perlindungan kepada jin, dengan cara-cara yang berbau syirik, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bidah, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang ada pada mereka, yang menjadi kebiasaan mereka, yang menjadi tradisi mereka, yang merupakan cermin daripada kebodohan mereka. Sehingga para ulama salah bersepakat dengan suatu ungkapan yang mereka pahami dari ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Mereka bersepakat pada suatu kata, pada suatu kalimat yang mengatakan, madama ya'asillah fahuwa jahil. Selama seorang hamba bermaksiat kepada Allah, selama muncul maksiat dan maksiat terus, timbul maksiat, semua itu adalah karena mereka bodoh, bahwa jahil. Oleh Kemudian Syekhul Islam Taimiyah wallahu ta'ala mengatakan wal maqsudu anna kullu 'asin lillahi fa huwa jahil wa kullu khaibin minhu wa 'alim muti'un lillah wa imma yakunu jahilan li nafsi khawfi idh lam tamma khawfu min Allah lam ya'fi wa minhu qawlu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kafa bi khashyati Allah 'ilma wa kafa bil istirari billahi jahla. Jadi maksud dengan perkataan ulama salaf tersebut yang menyepakati akan suatu ungkapan mereka yang mengatakan selama seorang hamba bermaksiat selama itu maka dia adalah seorang yang bodoh. Akhirnya munculnya maksiat demi maksiat disebabkan karena kebodohan yang ada yang mendarah daging, yang sudah mendarah daging pada diri mereka. Maksudnya adalah bahwa setiap pelaku maksiat kepada Allah adalah karena kebodohannya. Dan setiap yang takut pada Allah, maka dia adalah orang yang mengenal Allah dan yang taat pada Allah. Sebenarnya orang yang bodoh karena dia tidak takut Allah. Kenapa dia bodoh? Karena dia tidak takut Allah. Kalau seandainya sempurna, kalau seandainya rasa takutnya kepada Allah adalah rasa takut yang sangat baik dan yang sangat indah, tentu dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Hal itu bisa diperkuat dengan perkataan Mas'ud. Cukuplah seorang dianggap takut kepada Allah ketika, cukuplah seorang dianggap berilmu ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah. Cukuplah seorang dianggap tertipu oleh Allah. Cukuplah seorang yang bodoh, seorang yang bodoh ketika dia merasa, ketika dia tertipu oleh syaitan dari Allah Jalla wa'ala. Terjemahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh masalah umat, akar masalah umat, seluruh problematika umat, sebab utamanya, sebab terbesarnya adalah karena krisis akidah yang menimpa mereka. Yang kedua, yang menetapkan, yang menguatkan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang terus akan berlangsung sampai hari kiamat. Dalam keadaan apapun, umat Islam tidak akan pernah merasa aman dari ancaman syirik. Tidak akan pernah aman dari ancaman syirik. Ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan benteng akidah mereka. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berkata, "Wajibni wa bani an na'bud al-asnam." Jauhkan diriku ya Allah dan keturunanku dari menyembah berhala. Dalam surat Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim alaihissalam saja seorang abul anbiya, bapaknya para nabi, mengucapkan ucapan yang menunjukkan akan kekhawatiran beliau yang luar biasa terhadap bahaya syirik. Bahkan beliau pun mengkhawatirkan keturunannya dari bahaya syirik. Berkata salah seorang ulama salaf, yaitu Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan, "Man ya'man minal bala ba'da khalilillah Ibrahim, hina yaqulu wajnubni wa bani an na'bud al-asnam." Siapa yang lebih aman? Siapa yang lebih aman dari bahaya syirik dibanding Nabi Ibrahim, yaitu Khalilullah? Dia saja sampai berkata, "Jauhkan diriku ya Allah dan keturunanku dari menyembah berhala, dari kesyirikan maksudnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diingatkan oleh Allah akan bahaya syirik. Di mana Allah Jalla wa Ala berfirman yang berkhitabnya diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yaitu Allah berkata, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau berbuat syirik ya Muhammad, niscaya seluruh amalmu akan mengalami gugur atau akan gugur seluruh amal kebaikanmu. Bagaimana Nabi SAW berkata kepada kaumnya yang menunjukkan kekhawatiran beliau yang luar biasa terhadap umatnya akan bahaya syirik, di mana beliau bersabda, "Asyirku fikum akhfa min dabibin namal, ala adulluka ala syi'idha ta'atahu, adhab anka sigar syirik wa kibarah, taqul Allahumma inni a'udhubika an usyrika bika wa an a'lamu astaghfiruka lima la a'lam." Syirik itu, syirik yang ada di tengah kalian lebih tersembunyi daripada anak semut. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan? sebuah bacaan, jika kalian membacanya, Allah akan jauhkan kalian dari syirik kecil maupun syirik besar. Maka ucapkanlah, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik aku kerjakan yang tidak aku ketahui, artinya yang tidak aku sengaja. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir yang disarkan oleh Syahban dalam Jami' As-Saghir. Kemudian ma'asyar muslimin, yang merupakan dakwah yang menunjukkan, yang menguatkan bahwa dakwah Nabi dan dakwah para anbiya adalah dakwah tauhid yang akan terus berlangsung sampai kiamat, bahwa dakwah mereka seluruhnya sampai mereka wafat ternyata dakwah tauhid, atau adalah dakwah tauhid. Bahkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dakwah tauhid. Dakwah yang diawali dengan dakwah tauhid, dakwah yang terus dipenuhi oleh dakwah tauhid, dakwah yang terus diisi oleh dakwah tauhid, bahkan setelah beliau berhasil mendirikan negara Madinah. Dan juga dakwah beliau adalah dakwah yang diakhiri dengan dakwah tauhid. Dan nanti kita buktikan satu persatu kebenaran dari apa yang saya sampaikan itu. Ayuhal ikhwah, dakwah para nabi, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki pondasi-pondasi atau pilar-pilar. Pilar-pilar dakwah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai berikut. Pilar-pilar dakwah Nabi inilah yang menjadi penentu benar dan salahnya dakwah. Ketika kita mendapati suatu dakwah tidak ada padanya salah satu pilar, maka dakwah itu bisa kita pastikan adalah dakwah yang batil. Ada pun pilar-pilar dakwah, yaitu dakwah Nabi yang mulia alaihi wasallam sebagai berikut. Poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u ilaih, bahwa dakwah itu harus berlandaskan ilmu. Tidak cukup seorang hanya pandai berceramah. Tidak boleh seorang dai, seorang berdakwah hanya karena dia lulus audisi atau karena dia menang perlombaan dakwah, perlombaan ceramah. Ya, karena dai itu harus berilmu. Seorang dai adalah seorang yang berilmu. Seorang yang berilmu harus berdakwah. Bagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108. Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan, inilah jalanku yang identik dengan dakwah kepada Allah di atas ilmu, yang dilandasi oleh ilmu, dan itulah caraku dan cara orang-orang yang mengikutiku. Pilar yang kedua adalah mengamalkan apa-apa yang didakwahi kepada umat. Artinya dai harus menjadi panutan. Tidak cukup seorang dai hanya pandai berceramah, hanya pandai bersilat lidah, hanya pandai berdalil, hanya pandai berretorika, begitu memukau ketika menyampaikan suatu ceramah, begitu nikmat, begitu enak ketika dia menyampaikan suatu kajian. Tidak cukup. Seorang dai harus menjadi panutan, menjadi qudwah. Al-amalu bima yad'u ilaih, dia harus menjadi contoh, menjadi orang yang pertama yang mengamalkan apa yang dia dakwai kepada orang, apa yang diajak, maka ia yang pertama mengamalkannya. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menggambarkan ciri khas dakwah para nabi, bagaimana Allah Jalla wa'ala menggambarkan misalnya tentang bagaimana Nabi Syu'aib alaihissalam ketika mendakwai kaumnya, di mana dia berkata, "Ma wa ma uridu an ukhalifakum bila ma anhaakum an, in uridu illa al-islah mastata'. Aku tidak ingin menyelisih apa yang aku larang." Artinya aku tidak mau menjadi orang yang melanggar larangan yang telah aku sampaikan kepada kalian. Sungguhnya aku inginkan hanyalah kebaikan, adalah perbaikan sesuai dengan kemampuanku. Lihat surah Hud ayat 88. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan pernyataan yang sangat kuat sekali akan dakwah beliau, yang syarat dengan contoh, tidak hanya saya tidak sebatas teori, tapi juga diperkuat oleh contoh beliau alaihi salam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang qudwah uswah. Allah Jalla mengabarkan bagaimana beliau alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, la syarika lah, wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin." Katakan, sungguhnya inilah salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan begitulah, dan demikianlah aku diperintahkan. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyerahkan seluruh ibadahnya, seluruh hidupnya, seluruh kematiannya, seluruh hidup, urusan hidup dan matinya kepada Allah azza wajalla. Beliau betul-betul mengamalkan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah aku diperintahkan, kata beliau. Kata Allah menghikayatkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana awwal muslimin," dan saya adalah orang yang pertama kali muslim. Kemudian juga ayat tadi adalah ayat pada surah Al-An'am ayat 14. Bagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah." Jadi seorang yang berdakwah harus menjadi panutan, harus menjadi orang yang pertama mengamalkan apa yang didakwai, apa yang ia ajak, apa yang ia ajak kepada manusia. Yaitu kata Allah, "Wa 'amila salihah." Mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah. Pada surah Fussilat ayat 33. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, lihat. Jadi orang yang berdakwah harus menjadi panutan. Orang yang berdakwah harus menjadi panutan. Kemudian amal, ini juga ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berdakwah tidak harus dengan mulut. Amal kita juga dakwah. Tidak harus kita berdakwah dengan ucapan kita. Tidak mesti kita berdakwah dengan ceramah, dengan ucapan kita, dengan perkataan kita. Amal juga dakwah. Buktinya Allah katakan, "Da'a ila Allah wa 'amila salih." Daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh. Sudah kita sampaikan bahwa dakwah yang paling kuat pengaruhnya, yang lebih efektif adalah dakwah dengan perbuatan. Udu'un nas bi af'alina. Dakwai manusia dengan perbuatan kita. Dan janganlah kita hanya berdakwah, mendakwai atau berdakwah kepada manusia atau mendakwai mereka hanya dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Seorang berdakwah ikhlas, tidak ingin dipuji, tidak ingin dihormati, tidak ingin dihargai orang lain, tidak ingin disanjung, tidak ada keinginan untuk memiliki banyak masa, memiliki banyak murid. Juga dia berdakwah tidak ingin memperkaya diri atau tidak ingin kaya. La tam'an min mata'imid dunia. Dia bisa membedakan antara dakwah dengan ma'isyah. Aib seorang da'i mencari, menjadikan dakwah sebagai ma'isyah. Ayo ikhwah, mana dakwah kita dibanding dengan dakwah para nabi alaihi salatu wassalam? Dakwah mereka adalah dakwah yang ikhlas. Mereka para nabi saja yang ilmunya luar biasa, mereka dakwah dengan ilmu mereka yang sangat memadai. Ternyata mereka juga punya profesi yang lain yang menjadi mata pencarian mereka. Mereka tidak mencampur adukan antara dakwah dengan ma'isyah. Lihatlah para dai-dai sekarang. Dakwah yang murahan, dakwah yang dihargai dengan sekian juta, sampai ada istilah, ada julukan dai sejuta umat atau dai sejuta rupiah. Ada julukan dai sejuta rupiah. Artinya kalau tidak diundang dengan sejuta, dia tidak akan datang. Mana ikhlasan muslimin? Ikhlasillahi jalla wa'ala. Bagaimana Allah jalla wa'ala menggambarkan dakwah para nabi yang sangat ikhlas? Dan surah Al-An'am ayat 9 dan surah Hud ayat 51, Allah katakan, La as'alukum alihi ajra. Para nabi berkata pada kaumnya, aku tidak mengharapkan upah dari kalian. Aku sama sekali tidak mengharapkan upah dari kalian. Aku hanya ingin menyelamatkan kalian dari kegelapan. Aku hanya ingin mengajak kalian kepada iman, kepada tauhid. Aku hanya ingin mengajak kalian kepada surga dan menyelamatkan kalian dari azab neraka. Kemudian yang keempat, al-bada'atu bil aham fal aham. dakwah Nabi dan dakwah para Nabi lainnya haruslah memulai dari yang terpenting dari sekian perkara yang penting. Tidak boleh di asyaiyah jadi dakwah yang tidak ada aturannya. Dakwah Nabi adalah dakwah yang memiliki aturan, yaitu aturan yang ada pada dakwah Nabi dan para Nabi lainnya adalah dakwah yang mengutamakan perkara yang terpenting dari sekian perkara-perkara penting. Kita tahu bahwa masalah akidah adalah masalah yang paling penting dibanding masalah yang lain. Tidak heran kalau dakwah para Nabi dan juga dakwah Nabi kita Muhammad SAW adalah dakwah yang lebih memprioritaskan perbaikan akidah manusia, mengutamakan perbaikan akidah kaum muslimin. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menerangkan bahwa dakwah mereka adalah dakwah yang menitikberatkan kepada perbaikan akidah. Lihat surah An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan telah kami utus pada setiap umat Rasul, di mana seluruh dakwah Rasul, di mana seluruh setiap Rasul ketika mereka berdakwah, pertama kali mereka berdakwah kepada kaumnya mengatakan, اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, sembahlah Allah semata dan tinggalkan segala jenis tagut. Bagaimana juga Allah berfirman surah Al-Anbiya ayat 255, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kalian dan kami telah memberikan wahyu kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah, maka beribadahlah hanya kepada-Ku. Yang kelima adalah as-sabru ala ma yulaqi fi sabili da'wa ila Allah min al-mas, harus sabar. Tidak boleh terburu-buru. Seorang dai harus sabar, orang yang ingin berdakwah ya Allah harus sabar, sabar. Sabar secara fisik, sabar secara zaman dan waktu. Sabar dalam segala hal, sabrun jamil. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menggambarkan dakwah para nabi? Yang menggambarkan begitu hebatnya dakwah mereka, begitu dahsyatnya, begitu hebatnya kesabaran mereka, begitu hebatnya ketabahan kesabaran mereka dalam berdakwah. Allah berfirman surah Al-An'am ayat 34, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta ataahum nasruna." Dan banyak sekali rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad yang telah didustai, yang telah didustakan oleh kaumnya, namun mereka tetap bersabar terhadap apa yang mereka alami, yaitu dari pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya. Bahkan mereka pun disakiti, dianiaya, dizalimi oleh kaumnya sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Yang keenam, pilar dakwah Nabi, ala da'i ay yakuna mutahayyanan mutahalliyan bil khuluqil hasan mustamilan lil hikmah fi dakwah. Seorang yang berdakwah ya Allah Jalla wa'ala, dia harus memiliki akhlak yang baik, harus berakhlak baik, dan dia harus menggunakan hikmah, harus berdakwah dengan hikmah, harus berdakwah dengan hikmah. Bagaimana Allah Jalla wa'ala memerintahkan Musa alaihissalam dan juga Harun alaihissalam untuk berdakwah kepada Firaun dengan dakwah yang hikmah, dengan dakwah yang penuh dengan kelembutan. Allah berfirman surah Thuha ayat 44, "Faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Sampaikan kepadanya, yaitu ucapan yang lembut, semoga ia mau mengingat Allah dan mengingat Allah dan mau takut pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah dengan lembut, berdakwah dengan hikmah. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahma bima rahmati minallahi lintalahum, walau kunta fadban ghalidhal qalbi lanfadda min hawlik, walau fabima rahmati minallahi lintalahum." Adalah karena rahmat Allah, karena rahmat dari Allah lah sehingga engkau bisa berlemah lembut kepada mereka, bisa berlemah lembut terhadap mereka. Jika seandainya engkau bersikap kaku, keras, kaku, ia memiliki hati yang keras, dengan hati yang keras ketika engkau berdakwah kepada mereka, lantau bumi haulik, niscaya mereka akan lari darimu. Bagaimana Allah Jalla wa'ala mengatakan, mengakui akhlak Nabi SAW, karena akhlak yang baik itulah yang sangat dibutuhkan oleh seorang da'i. Bagaimana Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim Muhammad, sungguhnya engkau betul-betul berada di atas akhlak yang baik, akhlak yang luhur. Artinya dengan akhlak yang luhur yang ada pada Nabi membuat beliau sangat layak menjadi seorang dai. Bagaimana Allah juga memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah dengan hikmah. Dalam surah An-Nahl ayat 105 Allah katakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik serta berdialognya dengan cara yang baik. Yang terakhir merupakan pilar dakwah Nabi dan para nabi lainnya adalah harus optimis, tidak boleh pesimis. Layak minta fir da'wati wa hidayati qawmi. Dia tidak boleh pesimis. Dia tidak boleh melihat hasil. Orang dakwah tidak boleh melihat hasil. Dia harus terus optimis. Bagaimana Nabi Nuh AS tidak pernah pesimis. Meskipun beliau telah mendakwai qawmi selama 960 tahun. Bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan lamanya dakwah Nabi Nuh AS kepada qawmnya. Kepada surah Al-Ankabut, pada surah Al-Ankabut ayat 14 Allah katakan, "Laqad awalaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama." Dan telah kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah kepada mereka selama 950 tahun. Ternyata tidak ada yang mengikuti beliau kecuali segelintir orang saja. Tapi Nabi Nuh sabar. Dia tidak melihat hasil. Dia melihat bahwa ini kewajiban yang Allah wajibkan atasnya untuk menyampaikan, menyelamatkan umat manusia dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya ma'asyra muslimin, kita harus tetapkan di sini. Kita harus simpulkan di sini, yaitu bahwa manhaj dakwah yang benar, yang wajib, yang harus kita ikuti adalah manhaj dakwah para nabi, manhaj dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berani melahirkan, mencetuskan, memunculkan manhaj dakwah yang menyelisih dakwah para nabi dan terutama dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah melanggar perintah Allah tabaraka wa taala dan telah menyelisih manhaj dakwah para nabi alaihi mustalatu wassalam. Dan barang siapa yang menyelisih manhajnya, manhaj dakwahnya, manhaj dakwah nabi, manhaj dakwah para nabi alaihi mustalatu wassalam, sudah pasti akan mengalami kegagalan dan tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Karena dakwah Nabi adalah dakwah yang mengalami keberhasilan. Mengapa kita tidak mengikuti saja dakwah para Nabi? Kalau seandainya ada dakwah yang lebih benar daripada dakwah Nabi, tentu Allah tidak akan memilih manhaj mereka, tidak akan memilih dakwah tauhid menjadi manhaj dakwah mereka. Kalau seandainya dakwah tauhid adalah dakwah yang keliru, adalah dakwah yang salah, tentu Allah Jalla wa'ala makhtaraha li anbiya'ihi alihi mustalatu wassalam. Tentu Allah tidak memilih dakwah tauhid sebagai manhaj dakwah para nabi alihi mustalatu wassalam. Ayuhal ikhwatul kiram, kita harus mengikuti mereka. Ini merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh kita tolak. Ini suatu perintah Allah, suatu keputusan Allah yang tidak boleh kita tolak. Dan ini perintah Allah, keputusan Allah yang harus kita terima. Bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menerima keputusan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا اللَّهُ وَرَسُولُ أَمْرًا أَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, untuk ya, ketika Allah memutuskan, Rasulnya memutuskan suatu perkara, untuk memilih perkara yang lain. Tidak pantas. Ketika Allah tetapkan bahwa dakwah yang ada, dakwah yang akan ditegakkan menyeru kepada jalan Allah, haruslah dakwah tauhid, tidak boleh dakwah yang lain. Kemudian muslimin, kita juga harus menyadari bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang disampaikan Rasul Nabi meskipun permasalahan yang dihadapi oleh kaumnya berbeda-beda. Apakah dakwah masing-masing kaum para nabi itu sama? Tidak sama para jamaah. Lihat dikejelaskan para ulama, dakwah kaum Madian ya. Wa ila Madian akhum Syu'aib, jadi kaum Nabi Syu'aib itu Madian. Apakah masalahnya akidah? Tidak, ternyata disebutkan bahwa masalah mereka muskilatul iqtisadiyah, bahwa masalah yang dihadapi oleh mereka adalah di mana mereka mengalami krisis ekonomi. Mereka mengalami krisis ekonomi. Ternyata ketika mereka mengalami krisis ekonomi, ternyata yang didakwai oleh Nabi Syu'aib bukan ekonomi syariah, bukan propaganda kepada ekonomi syariah. Justru yang dilakukan oleh Nabi Syuaib adalah memperbaiki akidah mereka, dakwah, menegakkan dakwah tauhid, padahal masalahnya masalah ekonomi. Kemudian masalah kaum Nabi Syuaib, Nabi Madian, kemudian kaum Ad dan kaum-kaum yang lain, kaum-kaum Nabi yang lain, kaum-kaum Rasul yang lain, mereka juga mengalami masalah politik, yaitu al-muskil sia-sia. Ternyata ketika mereka mengalami masalah politik, mereka juga diperbaiki, didakwahi oleh para Nabi mereka, tidak dengan apa yang sesuai dengan masalah mereka. Ternyata mereka juga didakwahi oleh Nabi mereka dengan dakwah tauhid, yaitu ubudullah ma'alakum ilaihin ghairu. Berarti para jamaah, problematika umat di sepanjang zaman, kapanpun itu, tidak akan selesai kalau kita tidak memperbaiki akidah mereka. Kalau kita tidak memperbaiki akidah mereka. Kesimpulan terakhir adalah bahwa dakwah yang tidak menitikberatkan pada dakwah tauhid, maka akan lebih sering mengalami kegagalan, pasti dipastikan akan mengalami kegagalan dan tidak akan mungkin berhasil. Dan permisalan orang yang memperbaiki sholat umat Islam, sholatnya, taubatnya, silaturahimnya, akhlaknya, politiknya, ekonominya, tapi itu mengabaikan sisi akidah mereka, seperti seorang yang ingin mengobati luka pada salah satu luka yang terdapat pada salah satu anggota tubuh manusia, ternyata manusia itu tidak memiliki kepala. Jadi kita mengobati mayit, jadi seperti kita mengobati mayit, mayit yang tidak punya kepala, itu orang yang mati yang kehilangan kepalanya. Kita obati pahanya yang sakit, yang luka. Kita obati luka di tangannya. Kita obati luka di badannya. Kita obati luka di kakinya. Ternyata orang ini tidak punya kepala. Cuma kita obati dengan sejuta obat, dengan obat yang paling manjur. Artinya, kalau kita ingin memperbaiki umat, tapi tidak mulai dari si akidah, maka akan terus ada masalah ekonomi, masalah politik, masalah budaya, akan terus ada timbul masalah. Yang ada kita akan stres, yang ada kita akan bingung, kita akan banyak bertumpuk masalah-masalah yang dihadapi ketika kita melenceng dari dakwah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Saya kira panjang sekali pembahasan tentang dakwah para Nabi, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Intinya adalah dakwah para Nabi adalah dakwah tauhid, dakwah yang terus menitikberatkan kepada permasalahan tauhid, yang akan terus mengutamakan perbaikan akidah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan dakwah Nabi tidak pernah berakhir, bahkan dakwah Nabi pun berakhir dengan tauhid. Bukankah kita mendengar bahwa Rasulullah SAW di akhir ayatnya mengatakan la'anatullah ya lil yahud wan nasara, Allah mengutuk Yahud Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi makam keramat. Artinya dakwah tauhid tidak pernah berhenti. Meskipun zaman canggih, meskipun apapun keadaan umat manusia, tetap mereka sangat butuhkan dakwah tauhid untuk memperbaiki keadaan mereka dan untuk mengatasi seluruh masalah yang mereka hadapi. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita tentang dakwah Nabi alaihi salam dan dakwah para Nabi alaihi wassalam. Semoga sedikit banyak bermanfaat. Wallahu alam. Wabillahi taufiq. Wassalallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ikhwatal Islam saudaraku seiman, sesi materi dari pembahasan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kuduah kitab dan suri teladan kita bersama. Kami sampaikan untuk selanjutnya sesi tanya jawab, dan kita akan simak sesi tanya jawab berikut. Semoga akan kita ambil faedah dan manfaat kembali. Selamat menyimak. Kami akan angkat dari pertanyaan dan pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mengatakan bahwasannya dakwah tauhid bukanlah dakwah yang utama di zaman sekarang ini, akan tapi adalah dakwah untuk menyatukan kaum muslimin, untuk meraih kejayaan umat, dan juga mengajak kaum muslimin untuk bersatu di atas jalan yang meraih kejayaan umat tersebut. Mohon penjelasan dari Ustaz. Silakan Ustaz. Yang mengatakan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang tidak relevan dengan zaman sekarang, yang mengatakan itu, dalilnya apa? Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya pada orang yang mengatakan itu. Tidak boleh seorang berstatement, berbicara apapun dalam urusan agama. Ini bicara agama. Ketika berbicara dakwah, berarti berbicara tentang agama. Yang ingin saya tanyakan, apa dalilnya bahwa dakwah tauhid bukan dakwah yang relevan? Karena dalil mengatakan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang akan terus relevan sampai hari kiamat. relevan dengan keadaan umat, relevan dengan kondisi umat, dengan berbagai macam keadaan dan kondisi mereka sampai hari kiamat. Ketika ada persepsi dan pemahaman yang baru yang mengatakan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang tidak relevan dengan zaman sekarang, maka dia harus menghadirkan dalil. Kalau dia tidak mau menghadirkan dalil, berarti dia tidak ada bedanya dengan beo yang menyanyi tanpa mengerti apa yang diucapkan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang kedua, kalau dikatakan dakwah yang perlu kita hadirkan sekarang, dakwah menyatukan umat. Baik. Dengan apa kita menyatukan umat? Kita menyatukan umat, apa yang ingin kita satukan? Yang ingin kita satukan adalah fisiknya atau hatinya. Jangan kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia, kerjakan sesuatu yang menghasilkan dong. Kita yang menyatukan mereka, menyatukan apanya? Tauhidul qulub atau tauhidul azan. Kita yang menyatukan hati mereka atau menyatukan fisik mereka atau menyatukan visi-misi mereka. Wallahu ikhwali ayu ikhwah. Ukhuwah yang paling kokoh, persatuan, kebersamaan umat Islam yang paling kuat adalah ukhuwah akidiyah, ukhuwah imaniyah, adalah kebersamaan di atas iman, di atas akidah yang benar. Jadi kita kalau ingin menyatukan mereka, satukan hati mereka gitu loh. Karena mungkin kita bisa menyatukan hati mereka kalau mereka mengalami akidah yang berbeda-beda, memiliki akidah yang berbeda-beda. Sudah saya sampaikan tadi bahwa umat ini terpecah karena perbedaan akidah antara mereka. Umat ini terpecah karena mereka mengalami perbedaan akidah. Lah, kalau seandainya umat ini terpecah karena perbedaan akidah, masa disatukan dengan politik? Masa disatukan, dikumpulkan dengan partai politik? Kan gak mungkin. Kalau kita menyadari, Rasulullah SAW, sekarang gini aja, buka deh, kita baca, coba yang mengatakan itu, coba baca hadis yang mengatakan, satataiku umati ala salah sabda'ina firqa, wa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Sekarang buka, sekarang coba perhatikan dengan baik, jangan hanya dengar hadis, tapi baca, telaah ayat dengan baik, paham dengan baik dan benar. Ketika aku mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, perhatikan, terpecah karena apa? Lihat penjelasan ulama. Ternyata ulama mengatakan bahwa terpecah karena mereka mengalami perbedaan akidah. Ada akidah Syiah, ada akidah Sufi, ada akidah Murjiah, ada akidah Mu'tazilah, ada akidah Khawarij, ada akidah Jahmiyah. Baik, berarti mereka pecah karena perbedaan akidah. Baik. Kalau mereka pecah karena perbedaan akidah, bagaimana caranya kita menyatukan mereka kembali? Caranya adalah, ya tadi seperti hadis. Kalau mereka pecah karena perbedaan akidah, berarti cara menyatukan mereka, membuat mereka kembali bersama adalah dengan menyatukan akidah mereka. Ini pernyataan Nabi, bukan pernyataan saya, perkataan ulama manapun. Ini pernyataan Nabi alaihissalam. Rasul mengabarkan umat terpecah menjadi 73 karena perbedaan akidah. Berarti Rasul mengisyaratkan kalau ingin menyatukan umat, satukan mereka di atas akidah yang sama. Oleh karenanya Rasulullah SAW, bagaimana itu? Dari mana? Kok Ustaz Anda bilang seperti itu? Mengatakan bahwa Rasul mengatakan bahwa kalau ingin bersatu, satukan akidah sebelum menyatukan yang lain. Loh, bukan hanya hadis itu, karena yang mengatakan satatariku ummati, beliau juga yang berkata ketika ditanya, ya Rasulullah, ketika nanti terjadi banyak perselisihan, perpecahan di antar umat, bagaimana caranya kami menyelamatkan diri kami dari semua itu, ya Rasulullah? Apa Rasul? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafah rasyidin al-mahdiin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafah rasyidin. Artinya akidah yang sesuai dengan akidah mereka. Apa kata Rasul? Ma ana alaihi liyaumu ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang ada padaku dan sahabatku. Yang pertama maksud dengan apa yang ada pada Rasul dan sahabatnya apa? Akidah. Berarti orang yang berpegang teguh dengan akidah yang ada padaku dan akidah yang ada pada sahabatku. Jadi antara satu hadis dengan hadis yang lain saling berkaitan satu sama lain. Jangan diambil satu hadis ditinggalkan dari yang lain. Jadi maksud dengan sabda Rasulullah SAW yaitu bahwa umat akan pecah, berarti Rasul menjelaskan bahwa umat ini ingin, kalau ingin disatukan, maka satukan akidah mereka. Begitu kira-kira penjelasannya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah Antum berikan Ustaz. Dan selanjutnya kita akan angkat satu pertanyaan yang terakhir dari pendengar kita di Bantar Gebang dengan Pak Yudit. Halo. Halo. Halo. Iya. Ya, Pak Ustaz. Saya mau nanya. Kalau apa? Kita mengunjungi makam orang tua atau makam saudara-saudara kita. Terus kita kan kalau apa namanya, mendoakan gitu di depan makam itu gimana menurut syariat? Apa diharamkan apa disunahkan gitu? Iya, cukup Pak Yudit. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Iya, silakan Ustaz. Nah, apa namanya, ketika kita berziarah ke makam orang tua, yang jelas tidak terlarang kalau kita berdoa. Tetapi doa di sini mungkin hanya sifatnya singkat saja, yaitu berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya, agar Allah merahmatinya, dan sebagainya dibutuhkan oleh orang yang telah hidup di alam barzah. Itu saja. Tapi jangan melakukan amal-amal yang lain, yaitu membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW jelas mengatakan, la taj'aluk muyutakum maqabir. Ya, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, wala taj'aluk buyutakum maqabir. Jadi jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dan juga Rasul mengatakan, dan janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan seperti masjid. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh melakukan suatu ritual-ritual ibadah di sekitar kemakam, yaitu baca Quran, terutama baca yang Al-Quran yang pada surat tertentu yang sifatnya tradisi, tidak ada keterangannya, misalnya baca Yasin di sekitar makam dan sebagainya. Tapi kalau sifatnya kita hanya berdoa, kita berziarah, kemudian kita duduk di si makam, kemudian kita berdoa kepada Allah, atau berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengampuni dosa orang tua kita, merahmatinya dan sebagainya, insya Allah tidak ada masalah, insya Allah. Karena itu juga tidak larang kalau memang orang tua kita meninggal dalam keadaan muslim, insyaallah. Wallahu a'lam. Naam, Ustaz. Dan mungkin karena waktu yang tidak memungkinkan juga untuk melanjutkan pertanyaan sebagai atau penutup di sore hari ini dalam kajian kita, silakan Ustaz. Naam. Yang jelas kata penutup pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa kita haruslah menyadari bahwa akar masalah dari problematika umat ini adalah masalah akidah, ya, yang dapat meluluhlantahkan mental bobroknya kaum muslimin. Jadi bukan hanya merubah, tapi meluluhlantahkan mental bobrok. Ini akar masalahnya. Jadi karena masalah akidah, sehingga kalau kita tidak fokus kepada perbaikan akidah kaum muslimin, ya, maka yang ada mereka akan terus seperti itu sampai kapanpun, bahkan sampai kiamat pun. Kemudian kita harus memberantas, kita harus menjauhkan umat dari dakwah-dakwah yang tidak benar, karena kasihan mereka. Mereka ini korban. Kita harus selamatkan mereka dengan menyampaikan, mengenalkan mereka dakwah yang sunnah, dakwah yang sesuai dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah yang syaraf dengan ilmu. Ya, bukan kita harus kenalkan mereka dakwah sunnah. Kita harus tegaskan kepada mereka dakwah sunnah, sehingga mereka betul-betul bisa menjadi hamba Allah Azza wa Jalla, menjadi hamba Allah yang baik. Tanpa dakwah yang benar, mereka tidak bisa menjadi hamba Allah yang baik. Kita harus menyebar luaskan dakwah di seluruh penjuru dunia, di seluruh pelosok-pelosok, ya, dengan cara apapun. Kita harus menyebarkan dakwah ini. Kita harus kenalkan mereka, baik kepada pemimpin maupun kepada mereka yang dipimpin, kepada pejabat maupun kepada mereka sebagai yaitu kepada rakyat jelata. Harus kita kenalkan. Kita mulai dakwah sunnah ini dimulai dari keluarga kita. Hu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan pernah pesimis. Optimis terus. Sabar kita dalam berdakwah. Berdakwahlah dengan ilmu kita masing-masing. Dengan kapasitas ilmu kita. Dengan keterbatasan ilmu kita. Dakwah dengan ilmu yang ada pada kita saja. Dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Terutama dakwah mendakwai keluarga kita. Jangan pernah kita melenceng dari dakwah para nabi. Jangan perlu, terus gali ilmu. Ya, ketika kita akan berdakwah, kita harus menyampaikan ilmu dalam berdakwah. Oleh karena jangan pernah kita berhenti menuntut ilmu, terutama tentang masalah akidah. Karena seorang ketika ingin berdakwah, dia harus mengerti betul tentang akidah Islam yang sahih, sehingga dia harus betul-betul mengetahui dan memahami masalah akidah. Jadi dakwah yang dilakukan betul dakwah yang sangat bermanfaat, dan tidak ada muslimin yang sangat bermanfaat bagi umat, yang sangat besar manfaat yang kita berikan pada umat daripada manfaat hidayah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun lak min humrun ni'am. Engkau memberikan hidayah kepada satu orang jauh lebih berharga, lebih mahal, lebih banyak nilainya dibanding seekor unta merah. Artinya ambisi kita adalah mendakwai orang. Jangan pernah kita berambisi menyalahi orang, memponis orang, menyesatkan orang. Ingat, dakwah yang benar adalah dakwah yang lebih cenderung mengajak dan merangkul. Bukan dakwah yang lebih cenderung menyesatkan, menyalahkan orang. Tidak, itu bukan dakwah Nabi. Jadi dakwahlah terus. Jangan pernah mengenal putus asa, jangan pernah mengenal lelah. Terus terus dakwah. Sampai kapan kita berdakwah, tegakkan dakwah ini? Sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kejayaan terus kepada dakwah sunnah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memperluas dakwah sunnah sehingga seluruh kaum muslimin yang tadinya tidak mengenal dakwah sunnah ini menjadi semakin mengenal dakwah sunnah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan dakwah kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan dakwah sunnah ini sehingga betul-betul dakwah ini diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya inilah yang bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ini merupakan kajian kita yang terakhir. Mungkin setelah ini kita libur sampai 4 atau 5 pertemuan karena saya harus menunaikan ibadah haji karena tanggal 7 saya harus berangkat.